selalu mengikuti. Kemana saja dia pergi sayang, sepenuh hatiku sampailah kembali. Waktu aku berjumpa, mata bertemu dengan mata sayang, hatiku merana penuh dengan mesra. Akhirnya kecewa karena dia lupakan saya. Kemana perginya sepatah katanya tiada. Tersiksa hatiku bingung, karena pujaanku ternyata urung. Sampai kapan saja sakitnya hatiku saja sakitnya hatiku.